Oh, tak mungkin aku kembali. Oh, tak mungkin ku datang lagi. Cukup sudah kau menyakiti hatiku. Cukup sudah kau berdusta padaku. Tiada arti lain.